Allah Subhanahu wa taala sebutkan ucapan Luqman tatkala beliau menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anak, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Sehingga jelas dalam ayat ini bahwasanya kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bertauhid dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Para ulama mereka menafsirkan yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman, bertauhid dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman yaitu kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Nah, sekali lagi, zalim yang paling besar yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Dikatakan zalim ini wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, di zalim. Di mana ibadah ini hak mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dipersembahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini merupakan kezaliman. Dikarenakan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan ibadah yang harusnya bagi Allah Subhanahu wa taala ini dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menempatkan bukan pada tempatnya. Ini hakikat daripada kezaliman. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu dambin a'zam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah ditanya, dosa apa yang paling besar? Rasulullah mengatakan an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakanmu. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakannya. Padahal Allah yang menciptakan alam semesta. Padahal Allah yang mengatur alam semesta. Padahal Allah yang memberi rezeki kepada makhluk-makhluk yang ada di alam raya ini. Tapi ternyata dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan dosa yang paling besar. Dikarenakan kalau kita menyadari Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang memberi rezeki terhadap makhluk-makhluknya, berarti dialah yang wajib kita ibadahi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan al-khaliqu li hadhihi al-ashya' wal mustahiqu lil-ibadah, yang menciptakan segala sesuatu maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Siapa lagi yang menciptakan segala sesuatu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Manusia tidak bisa menciptakan langit, tidak bisa menciptakan bumi, gunung-gunung, lautan dan yang semisalnya. Hanya Allah sajalah yang menciptakan segala sesuatu ini. Sebenarnya Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Jangan seperti orang-orang kufar Quraisy yang mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya ini. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Akan tetapi di samping ibadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat-sifat orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka mengatakan siapa? Allah. Jadi orang-orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini yang menciptakan alam semesta itu Allah. Akan tetapi mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Sehingga mereka dinyatakan sebagai orang-orang musyrik. Mereka dinyatakan sebagai orang-orang kafir. Sehingga keyakinan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta saja belum memasukkan seseorang ke dalam Islam. Tapi tatkala dia meyakini Allah sebagai penciptanya, kemudian dia hanya beribadah kepada Allah saja, maka dia seorang muslim mukmin muwahhid. Nah, kemudian setelah kesyirikan yang termasuk kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa besar al-kaba'ir. Kemudian yang berikutnya yaitu as-saghair. Nah, ini semuanya merupakan kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar adalah kesyirikan, kemudian kekafiran, kemudian dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil. Yang kedua, zalim yang berkaitan dengan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Zalim yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berputar pada tiga perkara. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah dalam hajatul wada', haji perpisahan, di mana setelah itu Nabi SAW tidak melaksanakan haji lagi dikarenakan beliau meninggal dunia setelahnya. Nah, Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, terhormat baik kalian, mulia baik kalian, seperti mulianya hari kalian ini, hari Arafah ketika itu, fi sahrikum hada, di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, fi baladikum hada, di negeri kalian ini, negeri apa? Negeri Makkah. Nabi SAW menyebutkan tentang mulianya darah kaum muslimin, mulianya harta kaum muslimin dan kehormatan kaum muslimin seperti mulianya hari Arafah, hari yang memiliki keutamaannya sangat luar biasa. Allah turun ke langit dunia, Allah melihat hamba-hambanya. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Dan juga hari di mana Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Hari yang sangat luar biasa. Bahkan mulianya darah, harta dan kehormatan kaum muslimin seperti mulianya bulan Dzulhijjah, salah satu di antara bulan haram bulan di sana dilaksanakan manasik haji. Nah, dan mulianya darah, kehormatan dan harta kaum muslimin seperti mulianya kota Mekah. Sungguh luar biasa kemuliaan darah, harta dan kehormatan kaum muslimin. Sehingga zalim yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala berkisar pada tiga perkara ini. Apakah zalim yang berkaitan dengan darah, menumpahkan darah seorang muslim, membunuhnya, memukulnya, melukainya, atau berkaitan dengan harta, mengambil hartanya dengan cara yang batil, dengan cara menipu, dengan cara memaksa, mencuri, merampas, merampok, dan semisalnya. Atau yang berkaitan dengan kehormatan, mencelah, mencaci maki, menghina, merusak kehormatannya, mengkibahinya, membicarakan kejelekan-kejelekannya. Ini diantara zalim yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas setiap zalim dengan beragam macamnya, beragam bentuknya, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang berbuat zalim, dia tidak akan mendapatkan penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, qala Allah taala, "Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'." Dalam surah Ghafir ayat 18. Allah mengatakan, tidak ada bagi orang-orang yang zalim teman setia dan pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Di hari kiamat nanti, orang yang berbuat zalim, dia tidak akan mendapatkan teman setia yang bisa menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi orang yang zalim, dia tidak akan mendapatkan pemberi syafaat yang syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan di dunia yang dia berbuat zalim. Dan juga Allah mengatakan, "Wa ma lidh-dhalimin min nasir." Orang-orang yang zalim, mereka tidak akan mendapatkan penolong. Tidak akan mendapatkan penolong-penolong yang bisa menolong mereka dan mengeluarkan mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ancamannya sangat keras yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Baik zalim yang berkaitan dengan hak Allah ataupun zalim yang berkaitan dengan hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti tidak akan mendapatkan penolong-penolong yang akan menolongnya dari adab Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengeluarkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan adab yang sangat keras dan ancaman yang sangat keras yang Allah berikan kepada orang-orang yang zalim. Qala Imam Nawawi rahimallahu taala, wa amal ahadits wa minha hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu al-mutaqaddim fi akhir bab al-mujahadah. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan haramnya kezaliman, di antaranya hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang telah berlalu dalam akhir bab tentang mujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan amalan. Di mana dalam hadis Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hadis qudsi, Allah mengatakan, "Inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diri dan aku jadikan zalim itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sungguh aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Jangan sampai seseorang bersu'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikannya ujian berupa musibah-musibah, penderitaan-penderitaan, kefakiran, kemiskinan, daya semisalnya, jangan sampai berburuk sangka kepada Allah, apalagi sampai terucap Allah menzalimi saya, Allah zalim. Dikarenakan kezaliman adalah perkara yang Allah haramkan sendiri terhadap dirinya. Nah, begitu pun masuknya orang-orang kafir terhadap neraka, ini bukanlah kezaliman yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, akan tapi keadilan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukan di dunia. Maka Allah masukkan orang-orang kafir pada neraka, dan Allah tidak menzalimi seorang. Wala yadzlimu rabbuka ahad, Rabbmu tidak menzalimi seorang pun di antara hamba-hambanya. Bahkan saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berniat untuk melaksanakan kejelekan, Allah belum mencatatnya sebagai suatu kejelekan. Apalagi kalau dia berniat untuk melaksanakan kejelekan, kemudian dia tidak jadi melaksanakan kejelekan tersebut dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah catat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kemudian tatkala dia berniat untuk melaksanakan kejelekan, kemudian melakukan kejelekan tersebut, hanya dicatat sebagai satu kejelekan saja. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seseorang yang berniat untuk melaksanakan kebaikan. Tatkala dia berniat untuk melaksanakan kebaikan, kemudian tidak melaksanakannya, sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Apalagi kalau dia melaksanakannya, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Dzalika fadlullah. Itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, kebaikan dilipat gandakan, tapi kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, Allah tidak melipat gandakan. Wa ma jaa'a bisayyi'ah fala yujza illa bisayyi'ah. Barang siapa yang melakukan kejelekan, tidak dibalas melainkan sesuai atau kejelekan yang semisalnya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat zalim. Ya. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah dengan menyatakan Allah itu zalim. Dikarenakan Allah sekali lagi mengharamkan kezaliman atas diri. Bahkan Allah menjadikan kezaliman haram di antara manusia. Sehingga Allah mengatakan fala tazalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Nah, hadis yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah, jauhilah kezaliman, sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuha, dan jauhilah sifat rakus. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya sifat rakus merupakan sifat yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. amalahum ala an safaku dima'ahum wa stahallu maharimahum. Sifat rakus membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan kehormatan-kehormatan mereka. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, dalam hadis yang kita bacakan barusan, Nabi SAW mengatakan ittaqu dzulma, ay ihdaru, hati-hatilah kalian dari sifat zalim. Ya, sebagaimana kita jelaskan, zalim itu ada yang berkaitan dengan hak Allah, ada juga yang berkaitan dengan hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu dzulma, jauhilah oleh kalian kezaliman. Hati-hatilah kalian daripada kezaliman. Janganlah kalian lakukan zalim, baik zalim terhadap diri kalian atau zalim terhadap yang lainnya, atau zalim yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu sifat yang jelek, tidak ada kebaikan sedikit pun. Sehingga tidak boleh kita menzalimi diri kita atau menzalimi orang lain, atau zalim yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh menzalimi diri, seseorang dia tiap hari ya sholat malam dan tidak tidur-tidur, zalim terhadap diri. Dikarenakan mata kita memiliki hak untuk istirahat, badan kita memiliki hak untuk istirahat. Atau seseorang dia puasa sepanjang masa tidak berbuka-buka, ini pun zalim terhadap diri. Dikarenakan perut kita memiliki hak, badan kita memiliki hak. Dan Nabi mengatakan fa'ati kulladhi haqqin haqqah, berikanlah setiap yang memiliki hak sesuai dengan haknya. Nah, fa'inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, sesungguhnya kezaliman merupakan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Di hari kiamat nanti tidak ada cahaya kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya. Adapun orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan cahaya, maka dia tidak memiliki cahaya tersebut. Seorang yang muslim, maka di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, dia memiliki cahaya sesuai dengan kadar keislamannya. Adapun orang-orang yang zalim, maka dia telah terhilangkan cahaya sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Sehingga Nabi mengatakan fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah, sesungguhnya kezaliman itu kegelapan, kegelapan di hari kiamat nanti. Ya, kegelapan di hari kiamat. Orang yang di dunianya suka melakukan kezaliman-kezaliman, di akhirat nanti tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kegelapan di hari kiamat nanti dengan berbagai macam bentuk kezaliman, kezaliman. Di antara bentuk zalim disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, wa min al-dhulmi maqlul ghani, di antara kezaliman adalah maqlul ghani, orang yang kaya yang dia mampu membayar hutang, kemudian sudah jatuh temponya tapi dia menunda-nunda pembayaran hutang, disebut dengan mumatil. Si A berhutang kepada si B dengan nilai misalkan 2 juta. Temponya 1 bulan. Tatkala datang 1 bulan, si A ini ada kemampuan untuk membayar hutangnya kepada si B. Tapi si A ini menunda-nunda hutangnya. Ini termasuk kezaliman, padahal sudah jatuh temponya. Nah, Rasulullah mengatakan matlul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, kemudian menanti-nanti, menunda-nundanya, maka ini merupakan kezaliman. Betapa banyak orang yang menunda-nunda hutang, padahal dia mampu untuk membayarnya dan sudah jatuh temponya. Tatkala datang yang berhutang kepada yang berhutang, bayarlah hutang. Padahal ada untuk membayar, tapi nanti saja. Besok datang waktu besok, nanti sore datang waktu sore, nanti besok, besok dan sore, terus demikian. Ini disebut dengan mumatil dan termasuk kezaliman. Beda keadaannya kalau seandainya dia tidak mampu membayar hutang. Jatuh tempo 2 bulan misalkan, dia belum bisa membayar, dia mampu membayar, maka ini bukan suatu kezaliman. Ya. Dikarenakan dia tidak mampu untuk membayar. Dan bagi yang berpiutang, maka hendaklah dia sabar menunggu sampai yang berhutang tersebut ada kemampuan untuk membayar. Fa in kana du usratin fanadiratun ila maisar. Kalau seandainya orang yang berhutang adalah orang yang kesusahan, tidak mampu membayar hutangnya, maka tunggulah sampai dia mampu. Walaupun sudah jatuh tempo, tapi kalau orang yang berhutang tersebut tidak mampu membayarnya, maka sifat yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang berpiutang, yang meminjamkan uangnya kepada orang lain, untuk menunggu sampai dia mampu membayar hutangnya. Jangan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan perbankan. Tatkala seseorang yang berhutang kepada suatu bank, perbankan, tidak mampu membayarnya, sudah jatuh tempo, kena penalti, ya, denda, ada denda sekian persen. Ini termasuk riba yang diharamkan dalam syariat Islam. Dalam Islam diajarkan kalau orang yang berhutang tidak mampu membayar hutang kepada kita, kita tunggu sampai dia mampu. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan engkau mensedekahkan ya lebih baik untuk ya. Kalau ya sudahlah, sedekah saja lebih baik. Nah, tapi minimalnya kalau kita tidak mau mensedekahkan ya, kita menunggu sampai dia mampu membayar hutangnya. Nah, kemudian Nabi SAW setelah menyebutkan tentang bahaya kezaliman dan memperingatkan umatnya daripada kezaliman, Rasulullah menyebutkan tentang sifat yang jelek yang kedua yang berikut. Wattaqussuha, hati-hatilah kalian dari sifat takus. Suha yaitu al-hirsu 'alal mal, ambisi terhadap harta. Ada sifat bakhil, ada sifat as-suh. Kalau bakhil, tidak mau memberikan apa yang menjadi kewajiban padanya, ini bakhil. Nah, bakhil dari harta, tidak mau memberikan harta yang dia wajib untuk keluarkan, baik berupa zakat, berupa sedekah atau yang lainnya. Nah, dia tidak mau mengeluarkan. Ini namanya bakhil. Adapun suha, rakus, yaitu dia berambisi terhadap apa yang ada pada orang lain. Ini suha, rakus, ambisi terhadap harta. Mana yang lebih jelek? Bakhil atau suha? Mana lebih jelek? Bakhil atau rakus? Rakus lebih jelek. Orang yang rakus biasanya bakhil. Ya. Dia ingin mendapatkan apa yang ada pada orang lain, sementara dia tidak mau mengeluarkan yang menjadi kewajibannya terhadap orang lain. Ini sifat rakus. Sehingga Nabi mengingatkan di dalam hadis ini, wattaqus suha, hati-hatilah kalian dari sifat takus. Nah, fa innahu ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya sifat rakus yaitu sifat yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan salasun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan, suhul mutah wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. Yang pertama yaitu sifat rakus yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, seseorang bangga terhadap dirinya. Ini sifat-sifat yang membinasakan seseorang. Di antaranya sifat rakus yang ditaati. Nah, dan Nabi menjelaskan bahwasanya sifat rakus ini yaitu sifat yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Nah, dikarenakan tatkala seorang rakus ambisi terhadap harta, menyebabkan dia berusaha untuk mendapatkan harta bagaimanapun caranya, baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, yang jelas terpenuhi ambisinya terhadap harta, terpenuhi sifat rakusnya terhadap harta. Sehingga Nabi SAW mengatakan hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat rakus ini membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan kehormatan-kehormatan mereka. Disebabkan sifat rakus. Kenapa umat-umat terdahulu mereka binasa? Dikarenakan sifat rakus. Dikarenakan sifat rakus yang ada pada mereka membuat mereka menumpahkan darah-darah mereka, yang jelas terpenuhi ambisi terhadap harta bagaimanapun caranya, walaupun harus menumpahkan darah orang lain. Nah, untuk mencapai kerakusannya, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang rakus, demikian keadaan melakukan perampokan kepada kaum muslimin, membunuh orang, mengambil harta bendanya, mengambil kendaraannya, dan yang lainnya. Nah, supaya terpenuhi rakusnya ambisi terhadap harta, mereka menghalalkan segala cara, walaupun harus merampok dan membunuh pemilik harta tersebut. Nah, sehingga Nabi SAW memperingatkan dari dua perkara ini, daripada kezaliman dan juga sifat rakus, sifat tamak. Nah, zalim fadzulmu wal ijda'u al-dhulm. Zalim ini bentuk al-ijda', menyakiti yang lain. Wasuh ada bersuh, wa tama fi ma indal ghair, ambisi terhadap apa yang ada pada orang lain. Ini semuanya adalah perkara yang diharamkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuqsuha nafsihi fa ulaika humul muslimun. Barang siapa yang jaga dirinya dari sifat rakus, maka mereka lah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Sehingga ayat menunjukkan bahwasanya orang yang tidak terjaga dirinya dari sifat rakus, ambisi terhadap apa yang ada pada orang lain, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, orang yang bahagia di antaranya orang yang terjaga dirinya dari sifat rakus. Ya. Kalau kita lihat para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang senantiasa dermawan, bahkan mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Berbeda dengan sifat bakhil, berbeda dengan sifat rakus. Orang yang rakus, dia tidak akan mendahulukan orang lain. Sebaliknya, dia menginginkan apa yang ada pada orang lain, sehingga dia berambisi untuk mendapatkannya dengan segala cara, walaupun harus menumpahkan darah orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan saudara-saudaranya kaum muhajirin dibandingkan dirinya sendiri, walaupun mereka membutuhkannya. Nah, disebut para sahabat. Nah, ihsan mendahulukan orang lain, tentunya dalam masalah-masalah yang bukan ibadah sifat, di mana dihasung kita untuk berbuat ihsan. Para ulama mereka merinci tentang ihsan. Ihsan ada yang dilarang, ihsan ada yang sifatnya mustahab sunnah, ada juga ihsan yang sifatnya mubah. Nah, ada juga ihsan yang sifatnya makruh. Ihsan yang sifatnya dilarang, yaitu ihsan dalam perkara yang wajib bagi kita. Ini dilarang kita ihsan mendahulukan orang lain terhadap perkara yang wajib bagi kita. Contohnya, kita memiliki air untuk berwudu, di mana air ini cukup untuk satu orang. Kemudian ada teman kita, dia tidak memiliki air. Tidak memiliki air. Kalau kita ihsan mendahulukan orang lain, kita berikan air tersebut kepada teman kita untuk berwudu, maka ihsan yang semacam ini dilarang. Kenapa? Dikarenakan ihsan terhadap perkara yang wajib bagi kita. Kalau seandainya kita berikan air tersebut kepada orang lain, orang lain yang berwudu, kita yang sayang. Padahal pada asalnya kita yang memiliki air tersebut. Nah, kalau kita berwudu, berarti orang lain yang sayang. Dan ini yang selayaknya kita lakukan. Kita pakai air tersebut oleh kita berwudu. Adapun teman kita boleh lagi bertayamum dikarenakan dia tidak mendapatkan air. Ya, ya, kita isah, waduh punya air, dah silakan kamu wudu, saya tayamum saja. Jangan. Nah, dikarenakan wudu bagi yang memiliki air wajib hukumnya. Ya. Yang kedua, izar yang sifatnya mustahab atau yang sifatnya mubah atau makruh. Yang kedua, ihsan yang sifatnya makruh, yaitu ihsan pada perkara-perkara yang disunahkan pada, misalkan dia masuk masjid dalam keadaan sok depan masih kosong, tinggal satu orang lagi. Nah, ketika dia mau masuk sok yang depan, di belakang ada orang baru masuk. Kemudian dia ihsan mendahulukan orang lain. Silakan bapak yang masuk lebih dulu di sab yang pertama, biar saya di sab yang belakang saja. Ini sifatnya makruh. Ya. Kenapa? Dikarenakan ini ibadah yang selayaknya kita berlomba-lomba. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan bersegeralah menuju jannah surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Berlomba-lomba, yang namanya berlomba-lomba, hendaklah kita menjadi orang yang terdepan, enggak mau dikalahkan oleh orang lain dalam masalah ibadah. Kalau kita izin kepada orang lain, silakan bapak masuk aja ke sab yang pertama, biarkan saya di belakang saja. Jadi makruh, ya, hukumnya makruh. Tapi kalau keadaannya, misalkan yang masuk adalah orang tua kita, nah, atau mungkin orang yang memiliki keutamaan, kalau kita paksakan kita masuk di sab yang terdepan, khawatir dalam hatinya ada sesuatu pada orang tua kita atau pada orang yang memiliki utama tersebut, maka kalau keadaan demikian, sebagaimana menyatakan ubah-ubah saja, silakan kalau mempersilakan yang lainnya. Ya. Jadi, pada asalnya tadi kita sebutkan, tidak kita belum mengubah. Ya. Kalau dalam masalah mustahab, perkara yang sunnah, jangan sampai kita mendahulukan orang lain, kita yang harus depan dalam masalah ibadah. Paham insya Allah ya? Nah, yang ketiga izhar yang sifatnya mustahab sunnah. Yaitu izhar pada perkara-perkara yang sifatnya bukan ibadah. Pada perkara-perkara yang sifatnya bukan ibadah. Misalkan kita punya makanan dalam keadaan kita lapar. Di samping kita ada saudara kita, ada teman kita. Dia pun dalam keadaan lapar. Kita berikan makanan kita kepada saudara kita ini. Nah, ini izhar yang sifatnya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim wasatan. Ini yang Allah sebutkan tentang sifat para sahabat. Mereka mendahulukan saudara-saudara ini kalau mereka muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri walaupun mereka sangat membutuhkannya. Ya. Izhar dalam masalah ini. Nah, walaupun dia lapar, tapi selama laparnya tidak memudaratkan dirinya sampai mati, masih bisa bertahan. Ya. Dia berikan kepada saudara yang sedang lapar tersebut. Masya Allah, ini suatu keutamaan. Ya. Sebagaimana para sahabat kaum Ansar, ketika kaum Muhajirin datang ke kota mereka pertama Mekah, mereka mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Apa yang mereka miliki diberikan kepada saudaranya kaum Muhajirin. Nah, bahkan sampai ada di antara sahabat yang memiliki beberapa istri, dia menyatakan kalau engkau ingin saya akan ceraikan salah satu di antara istriku, dan ketika habis masa iddahnya silakan kau nikahi. Masya Allah, mendahulukan saudara. Bahkan dalam satu hadis, ketika datang seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia kelaparan, ingin bertamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pergi ke rumah salah satu istrinya. Hal indaki syai, apakah engkau memiliki makanan untuk menjamu tamu? Istrinya mengatakan, "Walladhi ba'atsaka bil haqq, ma indi syai'un illa ma." Demi Allah yang telah mengutusmu, aku tidak memiliki sesuatu apapun kecuali air saja. Masya Allah. Sederhananya kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau datang kepada istri yang berikutnya. Jawabannya sama. Sampai semua istrinya beliau datangi dan mengatakan, apakah engkau memiliki makanan? Semua istrinya mengatakan, demi Allah yang telah mengutusmu, aku tidak memiliki apa-apa kecuali air. Ya subhanallah. Ini kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun beliau sebagai pemimpin umat, sebenarnya mudah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin mendapatkan dunia. Sangat mudah. Beliau sebagai pemimpin, kalau diibaratkan raja sebagai raja, mudah sekali untuk mendapatkan harta dunia. Tapi beliau lebih memilih juhud terhadap dunia. Sampai disebutkan tadi, gak ada di rumah istri-istrinya melainkan air. Tidak ada sesuatu untuk menjamu tamunya. Hingga akhirnya beliau tawarkan kepada para sahabat. Nah, siapa di antara kalian yang akan menjamu tamu ini pada malam ini? Ada di antara sahabat yang mengatakan, saya yang akan menjamu. Nah, ketika dia pulang, berkata kepada istrinya, akrimi daifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada istrinya, apakah engkau memiliki sesuatu untuk menjamu tamu? Istrinya menjawab, tidak memiliki kecuali makanan untuk anak-anakku. Nah, yang dimiliki apa? Makanan untuk anak-anaknya. Kemudian suaminya mengatakan, kalau begitu coba anaknya dibuat main supaya dia lupa dengan makanan. Nah, dan kalau dia ingat dengan makanan tersebut, tidurkan anak. Kemudian makanan tersebut akan kita hidangkan untuk tamu. Dan ketika tamu ini datang, maka matikanlah lampu supaya tamu ini mengira bahwasannya sahibul bait, pemilik rumah pun ikut makan, padahal yang makan hanya tamunya saja. Masya Allah, mendahulukan orang lain walaupun membutuhkan. Kalau kita ya kebanyakan ambisi terhadap harta dunia. Mereka benar-benar sebutkan Allah Subhanahu wa taala, yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sehingga suatu keutamaan tatkala kita menginfakkan apa yang kita cintai. Nah, apa yang kita cintai kita cari infakkan kepada orang lain, suatu keutamaan. Adapun barang-barang yang kita tidak mencintainya kemudian kita infakkan kepada orang lain, mungkin mudah bagi kita. Tapi tatkala kita menginfakkan harta benda yang paling kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang sangat berat. Nah, kembali kepada pembahasan tadi, lawan daripada sifat suh, rakus terhadap apa yang ada pada orang lain, dia jadi isar, mendahulukan orang lain. Dan juga ini merupakan lawan daripada sifat bakhil. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dirinya senang kalau makan makanan kesukaan, maka tentu dia pun ingin memberikan kebahagiaan kepada saudaranya. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, para sahabat mereka mendahulukan saudara-saudaranya. Izzah, tentu sekali lagi izzah yang disunahkan ini dalam perkara-perkara yang sifatnya bukan ibadah. Ya, izzah dalam makanan, izzah dalam minuman, izzah dalam memberikan kebahagiaan kepada orang lain, mendahulukan orang lain. Nah, ini suatu keutamaan yang sangat besar. Saya dicontohkan dalam hadis tadi. Nah, sehingga ketika sahabat tadi pagi hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan, laqad ajiba Allah min sani'ikuma fil barihah bidaiqihuma. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala takjub dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian berdua pada malam tadi. Allah takjub dengan perbuatan sahabat tadi. Nah, lebih mendahulukan saudara, mendahulukan orang lain, walaupun mereka membutuhkannya. Sekali lagi, ini jarang sekali pada kita. Nah, kita kadang-kadang tidak mau orang lain merampas kebahagiaan kita atau mengambil apa yang menjadi milik kita. Rakus, ambisi adalah harta. Sementara sahabat tadi, masya Allah, dia memberikan makanan tersebut, padahal mereka tidak memiliki makanan lagi kecuali makanan tersebut, kepada sahabat, kepada saudara. Nah, ini sifat izzat yang hendaknya ada pada diri kita. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat bakhil, sifat-sifat rakus. Nah, Allah subhanahu mengatakan, وَيُدْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرَ. Tentang sifat orang-orang yang bertakwa, mereka memberikan makanan yang dicintainya kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada tawanan-tawanan. Memberikan makanan yang dicintainya. Kalau kita memberikan makanan yang kita tidak mencintainya, tidak menginginkannya, ini mudah bagi kita. Kita punya makanan ini, makanan itu, kita kurang senang, berikan kepada orang lain, mudah, ya. Tapi tatkala makanan tersebut makanan yang kita senang, makanan favorit kita, nah, berat kalau diberikan kepada orang lain. Sehingga menyebutkan di ada sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang yang memberikan makanan yang dicintainya, baik itu kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, atau kepada tawanan-tawanan. Kita mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Nah, semua ini merupakan sifat yang luar biasa, ya. Yang mana dengan sifat semacam ini melanggengkan persaudaraan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dirinya mendapatkan kebahagiaan, dia pun ingin saudaranya mendapatkan kebahagiaan sebagaimana dirinya mendapatkan kebahagiaan. Dirinya mendapatkan kesenangan, dia pun ingin saudaranya mendapatkan kesenangan sebagaimana dia mendapatkan kesenangan tersebut. Nah, adik-adik, dari sifat bakhil, hati-hati dari sifat as-suh. Dikarenakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi mengingatkan, wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Jauhilah sifat rakus, tamak. Dikarenakan sifat rakus, tamak adalah perkara yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Dan hendaklah kita pun menjauhi sifat zalim. Dikarenakan zalim itu kegelapan di hari kiamat nanti. Bahkan kalau kita menzalimi orang lain, kemudian orang yang kita zalimi mendoakan kejelekan kepada kita, ini diantara doa yang mustajab. Sampai Nabi mengatakan, wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kalian dari doanya orang yang dizalimi, dikarenakan tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang mustajab. Sehingga hati-hati di dalam berucap, jangan sampai kita ceplos-ceplos, tidak mempertimbangkan baik buruknya tatkala kita mengucapkan. Mengucapkan sesuatu ternyata menyakiti hati saudara kita. Nah, dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah ucapan yang baik, kalau tidak bisa, diamlah. Jangan sampai kita mengucapkan suatu ucapan ternyata menyakitkan hati saudara-saudara kita. Ternyata saudara kita merasa terzalimi dengan ucapan-ucapan kita, sehingga dia berdoa kejelekan untuk kita. Na'udzubillah, ini merupakan doa yang mustajab. Nah, dan hati-hati pula dalam berbuat. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang merupakan kezaliman kepada saudara-saudara kita. Dikarenakan kalau seandainya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kejelekan, ini merupakan doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di akhirat nanti kezaliman-kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain akan kita bayar dengan amalan-amalan soleh kita. Sehingga na'udzubillah kalau seandainya amalan-amalan soleh kita habis hanya untuk membayar kezaliman-kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Sementara kejelekan-kejelekan orang yang zalimi akan ditimpakan kepada kita, kemudian kita akan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan kezaliman di antara sebab hapusnya amalan-amalan seorang. Dikarenakan di akhirat nanti amalan kebaikannya akan digunakan untuk membayar kezaliman yang telah dilakukan. Nah, sehingga kezaliman ini adalah perkara yang bisa menghapuskan amalan-amalan di akhirat. Sekali lagi hati-hati dari berbuat zalim, baik berkaitan dengan hak Allah ataupun hak kamu Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, masih dalam bab haramiyah kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.